Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wal'aqibatu lilmuttaqin wala udwana illa ala al-zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah waliyu salihin. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله خير الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Di awal mula pembukaan mukaddimah pelajaran kita di petang kali ini, kami ingin mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semuanya dan memberikan taufik kepada kita untuk kembali melanjutkan kajian kita ini yang sempat terhenti beberapa waktu lamanya. Dan mengingat kitab ini juga sempat barakallahu fikum dinasehatkan atau risalah ini, risalah Jinayatu At-Tamayyu' 'alal Manhajis Salafi li Syekh Al-'Allamah Abi Abdul Aziz Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan, sempat diwasiatkan dan dinasihatkan oleh Syekh Arafat Ibn Hasan Al-Muhammadi hafizahullahu ta'ala untuk bisa dibacakan, atau apabila seorang pemula ingin belajar Kutubur Rudud maka hendaknya ia mengambil ilmunya tersebut atau ilmu rudud tersebut dari makalah dan tulisan-tulisan para masyayikh dan para a'immatul kibar barakallahu fikum. Dan di antara kitab yang beliau rekomendasikan adalah kitab ini, dan kita berharap apa yang kita pelajari bersama menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang semakin mendekatkan diri kita semuanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ilmu yang semakin menyadarkan betapa lemahnya diri kita dan betapa besarnya fitnah, dan kita butuh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk berlindung diri dari fitnah tersebut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada pembahasan terakhir yang kita baca dari risalah ini, risalah Jinayatu At-Tamayyu' atau At-Tamyi' 'alal Manhajis Salafi, ini kita masih pada pembahasan dan penjelasan dari pertanyaan ketiga yang diajukan kepada Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu taala tentang tampilnya beberapa talabatul ilm di medan dakwah, di medan dakwah as-salafiyah, menjelaskan tentang perkara an-nazilah, perkara-perkara yang bersifat kontemporer yang harus ditangani oleh para ulama, yang kaum muslimin diwajibkan dan diharuskan untuk kembali kepada beliau-beliaunya, dan permasalahan tentang seputar manahij. Ya, manahij, manhaj-manhaj yang baru, dan ma'rifatul rijal, dan mengenal para rijal, tokohnya. Namun para talabatul ilm tersebut menyelisihi arahan para ulama ul-kibar, fatwa-fatwa enam, arahan-arahan mereka yang muncul dari mereka, perkataan-perkataan mereka malah menyelisihi bimbingan para ulama kibar tersebut, yang mana para ulama kibar tadi itu telah memiliki pengetahuan yang matang, telah mengetahui dan telah memiliki maklumat tentang sekian banyak permasalahan dakwiyah. Nah, apa alasannya para thalabatul ilmu tersebut tidak kembali kepada para ulama dan menyelisih bimbingan-bimbingan mereka, serta tidak mengajak para syabab untuk kembali kepada arahan bimbingan para ulama dengan alasan mereka tidak dipaksa. Artinya, tidak ada yang bisa mengilzam mereka semuanya untuk mengikuti siapapun dari kalangan umat manusia ini. Naam, dan telah diulas penjelasannya. Naam, terdiri dari dua poin. Dan poin pertama telah disampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan kemudian berikut ini kita akan memasuki penjelasan dari Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu taala tentang poin yang kedua. Qala rahimahullahu taala, kata Syekh Ubaid Al-Jabiri rahmatullahi taala alaihi, al-amru tsani. Naam. Al-amru tsani fi qawlihi walasna mujbarina bittiba'i fulan au kama qala. Ucapan orang ini yang sedang ditanyakan bahwasanya kami tidak bisa dipaksa untuk kembali kepada siapapun. Kami tidak bisa diilzam untuk harus menerima ucapan ulama manapun. Tidak. Kami diberi apa? Diberi kebebasan untuk mengikuti siapapun yang menurut kami benar. Demikian. Nahnu naqulu, kata Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah, maka kita katakan, kita sampaikan kepada orang ini, anta lasta mujbaran bittiba'i fulan. Wahai engkau, anda tidaklah, memang benar, anda memang tidak dipaksa untuk mengikuti fulan atau allan. Mengikuti siapapun, na'am. Lakinna qawlaka hadha mujmal. Namun ucapanmu ini adalah ucapan yang global, mujmal masih. Fa innahu yahtamilu al-khata' was-shawab. Ucapanmu tersebut mengandung makna al-khata' dan mengandung makna as-shawab. Mengandung makna al-haq dan mengandung pula makna al-batil. Dan ucapan-ucapan mujmal seperti ini merupakan senjata apa? Senjatanya ahlul bid'ah dan ahlul batil. Barakallahu fikum. Wa yahtamilu al-haqqa wal-batil. Ucapanmu tersebut masih terkandung mana hak dan terkandung pula mana al-batil. Wa kana jadiran bika an tafsah. Dan sudah seyogianya bagimu, sudah seharusnya bagimu untuk apa? Untuk merinci. Jangan dibiarkan global seperti ini, terlebih apa di masa fitnah. Tidak boleh berbicara dengan pembicaraan yang global-global. Barakallahu fikum. Harus dibahas secara rinci. Supaya apa? Supaya as-salafiyun dan kaum muslimin mendapatkan bimbingan ilmu di masa fitnah. Bimbingan ilmu yang tepat dan penangan yang pas. Fa innal ibrata laysat biqauli fulan aw allan lidzatihi, balil ibratu biddalil. Yang menjadi ibrah, yang menjadi patokan itu bukanlah ucapan fulan ataupun ucapan alan secara zatnya. Nah, memang anda tidaklah dipaksa untuk mengikuti ucapan fulan, ucapan alan semata-mata ucapannya ya. Enggak memang. Enggak dipaksa. Balil ibratu bid dalil. Tetapi yang menjadi patokan adalah dalil. Yang menjadi patokan ialah dalil. Dalil lah yang kamu pegangi. Dalil yang harus kamu apa? Kamu ikuti. Fahina ma yatanaza'un nasu fi amrin minal umur, fa innahu yajibu raddu ma tanaza'u fihi ila Allah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Apabila umat manusia yang dalam kondisi yatanaza'un, saling berbeda pandang. Saling apa? Saling khilaf satu sama lain. Pada sebuah perkara, maka bimbingan Allah dan Rasulnya ialah yajibu raddu ma tanaza'u fihi ila Allahi wa Rasulihi sallallahu alaihi wa sallam. Maka wajib untuk mengembalikan, wajib untuk mengembalikan permasalahan yang sedang diperdebatkan tersebut atau diperselisihkan tadi itu, sedang dipermasalahkan tadi itu, wajib dikembalikan solusinya dan jawabannya kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kama qala ta'ala, persis sebagaimana firman Allah jalla wa'ala, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta pemerintah kalian, ulul amr kalian, waliul amri kalian, ulama dan umara, para ulama dan juga para pemerintah. Kemudian Allah melanjutkan, fa in tanaza'tum fi syai'in, namun apabila kalian ini tanaza'tum, berbeda pandang, berselisih pendapat pada sebuah perkara, farudduhu ila Allahi war Rasul, maka kembalikan perselisihan kalian ini, jawabannya kembalikanlah perbedaan pandang kalian ini, ya, titik tengahnya kepada siapa? Kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billah, itu pun jika kalian beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, itulah cara yang terbaik, metode yang terbaik. Wa ahsanu ta'wila. Qala ahlul ilm, kata para ulama menafsirkan ayat ini, ar-raddu ilallahi huwa raddu ila kitabih. Mengembalikan permasalahan ini kepada Allah, maksudnya ialah mengembalikan permasalahan ini dan solusinya kepada Al-Quran, kitabihi. War-raddu ila rasulihi huwa ar-radd ilaihi fi hayatihi, dan mengembalikan perselisihan kalian kepada Rasul alaihi salatu wassalam, mengembalikan jawaban dan solusinya kepada beliaunya ialah mengembalikan permasalahan tersebut kepada beliau. Kapan? Fi hayatihi, ketika beliau masih ada, masih hidup, masih hayat beliau di kandung badan. Namun waraddu ila sunnatihi ba'da mamatihi sallallahu alaihi wa sallam, namun setelah beliau wafat, maka dikembalikan kepada siapa permasalahan itu? Dikembalikan kepada sunnahnya. Dikembalikan kepada siapa? Kepada sunnahnya. Faqauluka hadha fi ghayatil fasadi wal butlan. Nah, maka ucapanmu ini, yani ucapan yang dinukil oleh sang penanya, yaitu para syabab, talabatul ilm yang tampil di medan dakwah, kemudian menghimbau syabab, memberikan fatwa kepada para syabab, kepada kaum muslimin dan salafiyin, yang arahan-arahan mereka tersebut jauh berbeda dan bahkan bertentangan, nah, menyelisihi bimbingan para ulama ul-kibar. Menyelisihi arahan para ulama al-kibar. Barakallahu fikum. Maka kata Syekh Ubaid al-Jabiri, apa alasannya? Tadi alasannya sama persis seperti alasannya Ali Hasan al-Halabi. Naam, nahnu lasna majburin. Naam, la yulzimuni, ya kan? Kami tidaklah dipaksa. Kami tidaklah bisa diilzam oleh ucapan siapapun dan oleh ucapan dan fatwa ulama manapun. Kami berhak untuk menerima ucapan siapa saja yang kami anggap benar. Naam. Tadi telah dijelaskan oleh Syekh Ubaid, bukan permasalahannya itu ucapannya fulan atau ucapan alan, bukan itu permasalahannya, tapi apa? Dalil. Ucapan siapapun, ucapan ulama manapun, kalau sudah didukung dan diperkuat oleh dalil, diperkuat dengan bukti-bukti yang konkret, nyata, dan bisa dipertanggungjawabkan secara syar'i, maka fala sabilana illa qabuluh, maka tidak ada jalan bagi kita semuanya kecuali harus apa? Menerimanya. Faqauluka, kata Syekh Ubaid, maka ucapanmu seperti ini menghindar dan menjauh dari bimbingan para ulama dalam rangka atau dengan alasan kita tidak bisa dipaksa. Ulama itu banyak. Ulama itu lebih dari 10. Nah, kamu enggak bisa memaksa saya. Ya, ucapan ulamamu benar, ucapan ulama yang kelompok yang lain juga benar. Nah, jadi silakan kalau mau memilih ucapan ulamamu, ya silakan. Mau memilih ucapan ulama yang lain, ya silakan. Mau apa maksudnya? Mau menghindar dari bimbingan para masyayikh dan para ulama ketika terjadi fitnah. Nah, kami gak bisa dipaksa, ya, untuk apa? Untuk mengikuti kamu, mengikuti arahan dari syekhmu. Maka faqauluka hadza fi ghayatil fasadi wal butlan, maka ucapanmu ini berada di puncak kerusakan dan di puncak kebatilan. Batil, tapi apa? Berada di tingkat puncak yang paling tinggi. Ya, kenapa? Karena dengan demikianlah para ahlul bid'ah dan ahlul batil dan ahlul fitan itu menolak apa? Menolak arahan dan bimbingan para ulama. Menolak arahan dan bimbingan para masyayikh. Kami bebas, hur. Milih siapapun. Milih arahan para ulama siapapun. Nah, kita mau mengambil, silakan, enggak ngambil ya, silakan. Nah, ini ucapan ini adalah ucapan yang rusak dan ucapan yang batil, bahkan pada tingkat apa? Tingkat kebatilan yang paling tinggi. Puncak kebatilan yang paling tinggi, kerusakan yang paling tinggi. Kata Syekh Ubaid rahimahullah, wala yufhamu minhu ahadun illa annaka turidu an tarbitan nasa bik aw biman huwa ala syakilatik min almutasaddirin lil ilmi wal mutasaddirin maidan ad-da'wah. Naam. Dan tidak ada seorang pun yang memahami ucapanmu ini kecuali memang kamu ini punya tujuan agar mengikat umat manusia dan mengikat syabab, mengikat salafiyin agar apa? Agar terhubung hanya kepadamu, bukan kepada para ulama. Naam, ya inilah hakikatnya yang disebut dengan begal para ulama, ya kayak gini nih. Barakallahu fikum. Dikasih bimbingan oleh para ulama, iya, enggak diamalkan. Dikasih nasihat oleh para ulama, diharapkan untuk disebar, enggak disebarkan. Iya. Malah disembunyikan dan direkayasa dengan bimbingan-bimbingan diri pribadinya. Sampai direkayasa dengan bimbingan terbatas, padahal enggak ada yang membatasi. Iya. Dikatakan bimbingan terbatas. Contohnya apa? Contohnya adalah bimbingan Syekh Al-Bukhari hafizahullah ta'ala pada fitnah kali ini. Enggak ada yang menyatakan bimbingan terbatas. Iya kan? Syekh sendiri juga tidak apa? Tidak menyatakan itu bimbingan terbatas. Syekh mengharapkan audio beliau, bimbingan beliau itu disebarkan. Tetapi justru malah yang terjadi apa? Justru malah pihak-pihak yang menyebarkan dianggap berafiliasi dengan kelompok tertentu. Berafiliasi dengan Ma'at Jember maksudnya. Iya. Dan bahkan menyebarkan kalam beliau dianggap sebagai fitnah. Menyebarkan bimbingan dan arahan beliau dianggap sebagai membuat kondusivitas menjadi apa? Menjadi goyah. Iya. Menjadi apa? Menjadi tidak kondusif. Suasana ukhuwah, suasana dakwah menjadi tidak kondusif. Loh, padahal bimbingan ulama itu didatangi sendiri, disetori data-data sendiri. Nah, giliran bimbingannya sudah keluar, sudah muncul, keputusannya sudah ada, gak disebarkan, terlebih lagi dijalankan. Naam. Nah, inilah yang kita khawatirkan justru apa? Persis seperti yang dikatakan oleh Syekh Ubaid. Nah. Yaitu apa? Yaitu ingin mengikatkan umat manusia ini kepada diri pribadinya, bukan kepada para ulama. kalau memang mengikatkan umat manusia dan kaum salafiyin, ahlu sunnah dan kaum muslimin kepada para ulama, ya mestinya bimbingan itu disebar. Bimbingan itu disebarkan. Pihak-pihak yang turut menyebarkan didukung. Pihak-pihak yang mengamalkan poin-poin penting, poin-poin esensial pada bimbingan-bimbingan tersebut disambut. Bukan malah dicuekin atau malah dicopot keadminannya, grupnya dikunci atau bahkan yang nyebarkan malah dikeluarkan. Ya, berkebalikan 180 derajat. Terus kemudian setelah menyatakan demikian, mereka nggak mau dikatakan tidak bersama ulama. Kan ya repot ya. Wallahul musta'an wala hawla wala quwata illa billah. Nah, ini kata Syekh Ubaid rahimahullahu taala, la yafhamu minhu ahadun illa annaka turidu an tarbitan nasabik. Tidak ada seorang pun yang memahami ucapanmu ini kecuali engkau ingin mengikat syabab, mengikat muslimin, mengikat ahlus sunnah salafiyin itu kepada dirimu, bukan kepada para ulama. Aw biman huwa ala syakilatik minal mutasaddirina lil ilm wal mutasaddirina mutasaddirina maidan ad-da'wah. Atau engkau ingin mengikatkan orang-orang yang semisal denganmu, ya, dari kalangan orang-orang yang ikut tampil di medan ilmu dan tampil di medan dakwah. Nah, bukan meningkatkan diri, bukan meningkatkan diri kepada para ulama dan mengikatkan apa? Menghubungkan ahlus sunnah salafiyin kepada para ulama. Coba kita baca dan kita renungi baik-baik, barakallahu fikum, bimbingan para atau bimbingan Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah ta'ala berikut ini. Sebagai penutup apa? Penjelasan beliau dari pertanyaan ketiga. Qala rahimahullah, kata beliau rahimahullah ta'ala, wa kanal wajibu alaika an tarbitan nasa bi'aimmatil huda wal ulama'il ma'rufina bisihhatil mu'taqad wal manhajis sadidis salim wal ma'rufina kadhalik birrusukhi fil ilmi wal nushi lil ummah. Naam. Kata Syekh Ubaid rahimahullahu ta'ala, maka wajib bagimu. Apa kata beliau? Kanal wajibu alaika. Wajib atasmu, wajib bagimu, kata beliau. Hukumnya apa? Wajib. Apa yang hukumnya wajib? Antarbitan nasa bi'aimmatil huda. Engkau ikatkan umat manusia ini dengan para imam-imam hidayah. Yaitu kepada para ulama. Wajib bagimu untuk mengikat, ya, mengembalikan umat manusia ini terhubung kepada para ulama al-ma'rufin yang benar-benar dikenal, ya, yang benar-benar dikenal, barakallahu fikum, keabsahan akidahnya, yang dikenal, barakallahu fikum, kesahihan akidahnya, kesahihan manhajnya, kekokohan akidah dan manhajnya. Wal manhajis sadidis salim, dan dikenal dengan kelurusan manhaj yang selamat pada diri beliau-beliaunya. Harusnya kau ikat umat ini kepada beliau-beliaunya. Naam, bukan apa? Bukan kau arahkan sebagaimana apa yang dikatakan oleh Al-Ustaz Qomar dalam apa? Dalam bimbingannya. Allahu yahdihi ila sawa'is sabil wa nas'alullah ayyaruddahu raddan jamila. Barakallahu fikum. Sudah tidak usah bertanya kepada para masyayikh. Kita semuanya tahu permasalahannya. Allahul musta'an. Allahu akbar. Cuman subhanallah. Sudah terlihat nyata seperti ini. Antum lihat. Coba antum bandingkan. Bagaimana Syekh Ubaid menyatakan, wa kanal wajibu alaika antarbitan nasa bi'aimmatil huda wal ulama'il ma'rufin bisihhatil mu'taqad wal manhajis sadidis salim. Wajib bagimu. Apa hukumnya? Wajib untuk engkau mengikatkan dan menghubungkan umat manusia, kaum muslimin dan salafiyin kepada siapa? A'immatul huda, kepada para ulama, wajib hukumnya. Naam. Kok bisa-bisanya terus kemudian menghimbau ikhwah yang datang kepada dia, sudah gak usah tanya-tanya kepada masyayikh. Yang jelas-jelas ucapan Anda ini bertentangan dan bimbingan Syekh Ubaid. Naam. Jelas-jelas bertentangan. Ya lait. Duhai kiranya Syekh Ubaid masih hidup dan mendengarkan ucapan Anda tersebut, ya Ustaz Qamar. Kira-kira apa yang akan beliau ucapkan? Kira-kira apa yang akan beliau utarakan untuk antum? Ini sementara arahan Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah ta'ala, wajib bagi Anda, siapapun Anda, anta talabatul ilm, naam, anta da'in min du'ati sunnah, engkau da'i, engkau seorang talabatul ilm, maka wajib bagimu untuk apa? Untuk menghubungkan umat manusia kembali kepada siapa? Para ulama. Dan jangan dihubungkan kepada diri Anda sendiri. Nah, wajib bagi Anda. Nah, sementara yang ada sekarang ucapannya Ustaz Qamar hafizahullahu ta'ala, naam, telah menyelisihi arahan para ulama. Tidak menghubungkan manusia, tidak menghubungkan salafiyin kepada para ulama, tidak menghubungkan para pengikutnya yang mengikuti beliau-beliaunya dalam fitnah kali ini, tidak menghubungkan kembali kepada para ulama. Gak usah tanya-tanya kepada masyayikh. Ishadah. Naam. Lah kalau seperti ini ya Ustaz Qamar, kok antum itu alergi mau dikatakan tidak bersama ulama? Kok antum itu alergi dikatakan tidak bersama ulama? Sementara para masyayikh, para ulama yang lainnya, Syekh Abdul Ghani Ausat, Syekh Abbas Al-Jaunah, Syekh Salah Kantush, Syekh Munir Al-Sa'di, dan juga Syekh Imad Al-Adni, ya, Syekh Ahmad Badukhun, dan juga Syekh Arafat dan para masyayikh yang lainnya, sepakat menyetujui arahan dan bimbingan Syekh Al-Bukhari hafizahullah ta'ala untuk siapa? Untuk salafiyin. Nah, untuk salafiyin yang sudah beliau sampaikan ya, sekitar 2 tahun yang lalu. Wala hawla wala quwata illa billah. Lah kok bisa-bisanya terus kemudian Anda tidak ridha dan tidak rela dikatakan tidak bersama ulama? Wong jelas-jelas Anda sendiri memisahkan diri dengan para ulama dan memisahkan kaum muslimin, memutus hubungan mereka dengan para ulama. Ya mohon maaf kalau ternyata ada istilah begal ulama. Ya mohon maaf kalau ada istilah tersebut. Maka sikap Anda inilah yang dinyatakan begal ulama. Memutus jalannya siapa? Jalannya ahlu sunnah salafiyin. Memutus tali hubungan as-salafiyun dengan para ulama. Dalam keadaan Syekh Ubaid memberikan arahan di sini, pelajaran bagi kita semuanya untuk mengikatkan umat manusia kepada para ulama, kepada a'immatul huda wal ulama al-ma'rufin bisihatil mu'taqad wal manhajis sadidis salim wal ma'rufin kadzalik birrusukhi fil ilmi wan nushhi lil ummah. Dan wajib engkau ikatkan dan engkau hubungkan umat manusia kepada para ulama yang ma'rufin, yang dikenal birrusukhi fil ilm, dikenal kekokohan keilmuannya, yang dikenal nasihat-nasihatnya terhadap umat ini sebagai penasehat dan bapak bagi umat ini. Nah, dan Ustaz Abdul Harith hafizahullah ta'ala telah menyampaikan berita, menyampaikan kabar. Kalau ternyata asatidzah jumhur tidak puas ya dengan wasaya ulama, ya silakan Anda berhukum kepada Syekh Al-Bukhari. Datang kepada Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari untuk menyelesaikan hal ini, menyelesaikan permasalahan yang ada sekarang. Sudah datang, bimbingan sudah ada. Bimbingan yang lu sudah ada, sudah datang untuk menyelesaikan fitnah kali ini, gak puas, pengen ketemu langsung. Gak puas, pengen ketemu langsung. dalam keadaan sudah setor apa? Data-data. Dibilang data-data yang ada itu, ya ditulis, dicatat, dikirimkan berserta diktatnya, gak cukup masih. Masih ada catatan-catatan yang lainnya. Allahul musta'an wala hawla wala quwata illa billah. Maka wajib bagi kita semuanya untuk kembali kepada bimbingan para ulama dan tidak memotong-motong arahan dan bimbingan beliau-beliaunya. Tidak memilih mana yang cocok dan membuang mana yang tidak cocok. Yang cocok itu apa? Bimbingan untuk diam. Cocok diambil, dipublikasikan, didengung-dengungkan, dibacakan. Lah yang bimbingan Syawal 2 tahun yang lalu itu kemana? Ayuhal Ustadz. Ayuhal Asatidah. Al-Jumhur. Nah. Yang diambil cuma diam. Tapi nasihat beliau untuk bersatu. Mengakhiri perselisihan. Mengakhiri permusuhan. Dicampakkan jauh-jauh. Na'udzubillahi min dzalik. Bukankah ini akhlaknya ahlul kitab ayuhal asatidah? Naam. Yu'minuna bi ba'dil kitabi wa yakfuruna bi ba'd. Ya, mau mengimani sebagian isi kitab suci dan mengkufuri isi yang lainnya. Mengambil bimbingan yang cocok, yang enggak cocok dicampakkan, dibuang jauh-jauh. Bukankah ini akhlaknya Yahudi dan Nasrani? Bukankah ini akhlaknya ahlul kitab? Nas'alullah as-salamatu wal-afiyah. Nah, maka wajib bagi kita semuanya untuk kembali. Ayu as-salafiyun. Nah, wajazallahu ustadana wa asatidatana. Nah, ala ra'sihim. Abi Abdullah Luqman bin Muhammad ba'abduh. والأستاذ رويفع بن سليمي والأستاذ حمزة والأستاذ أبو عمر أحمد ألفيان dan para asatidah yang lainnya, Al-Ustaz Abu Uthman Harisman dan Ustaz Abu Abdurrahman Sufyan, Ustaz Abu Muhammad Musa, Ustaz Abu Harith Muhammad Musleh. Mereka ustadz-ustadz yang kita kenal pada fitnah kali ini getol ingin mengembalikan ahlus sunnah salafiyin kembali kepada bimbingan para ulama'nya dan mewujudkan arahan bimbingan ulama tersebut di tubuh dakwah ini. Barakallahu fikum. Bersatu apa? Di atas bimbingan para ulama. Bukan bersatu dengan versi masing-masing, enggak. Bersatu menurut apa? Menurut bimbingan para ulama. Naam. Maka ini arahan Syekh Ubaid, wajib untuk mengembalikan umat dan menghubungkan mereka semuanya kembali kepada para ulama yang dikenal dengan kelurusan akidahnya, kelurusan manhajnya, dikenal kekokohan ilmunya, dikenal sebagai bapak dan penasehat bagi umat ini. Fa inna ha'ula'i hum waratsatul anbiya. Karena sesungguhnya mereka ini adalah para pewaris nabi. Yang melanjutkan tongkat estafet dakwahnya para nabi dan para rasul. Yang kita semuanya diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala setiap munculnya fitnah untuk kembali kepada mereka. Fa'idha qalu kalimatahum fi nazilatin minan nawazil. Au fi amrin minal umur. Au fi tahdiri min rajulin minal rijal. Wa abanu biddalil. Fasada manhajihi wasu'a ma'khadihi wajaba qabulu ma'qaluh. Fa'idha qalu, apabila para ulama ini sudah merilis kalimat nasihatnya, sudah merilis keputusannya fi nazilatin minan nawazil, pada sebuah kejadian dari sekian kejadian-kejadian kontemporer, atau pada sebuah permasalahan, pada qadhiyah fitnah, atau sudah mengeluarkan keputusannya berupa tahdzir terhadap seorang tokoh, wa abanu biddalil, dan telah menjelaskan tahdzir tersebut beserta dalil-dalilnya, beserta bukti-buktinya tentang kerusakan manhajnya orang ini. Wa su'i ma'khadhihi. Nah, wajib qabulu ma qalu, maka wajib untuk diterima apa yang beliau ucapkan. Sekarang kan enggak. Lihat tahzirnya para ulama terhadap channel-channel fitnah. Nah, terhadap channel-channel al-majahil. Sebagian justru malah orang-orang di barisan asatidah merekomendasikannya. Allahul musta'an wala haula wala quwata illa billah. Mana itu mengamalkan bimbingan para ulama? Kok alergi dikatakan tidak bersama ulama? Nah. Menjauhi channel-channel fitnah itu merupakan kewajiban salafiyin dalam fitnah kali ini. Kenapa? Karena memang sudah ditahdzir. Barakallahu fikum. Bimbingan para masyayikh, bimbingan para ulama, ya. Tanggal 21 Februari, 10 Rajab. Iya. 2021. Barakallahu fikum. Dan juga bimbingan para ulama tanggal 10 Rajab 1442 Hijriah tersebut. Naam. Dimentahkan habis-habisan dengan dinyatakan itu adalah ucapannya Ustadz Abdul Harits. Dinyatakan itu adalah ucapan Ustadz Abdul Harits sehingga yang dijatuhkan adalah apa? Dijatuhkan adalah kredibilitasnya Ustadz Abdul Harits yang dahulu dijadikan orang-orang dijadikan salah seorang pengantar dari mereka, penghubung antara mereka dengan para masyayikh. Pada fitnah kali ini apa? Dijatuhkan habis-habisan kehormatannya, dinyatakan diragukan keamanahannya di dalam menukil. Itu bukan bimbingan ulama, itu ucapannya Ustaz Abdul Harits sendiri, ucapannya Abdul Harits sendiri. Allahul musta'an wala haula wala quwata illa billah. Semenjak kapan penilaian itu berubah? Apakah semenjak arahan dan bimbingan ulama tersebut enggak sesuai dengan selera lalu kemudian dirubah? Barakallahu fikum. Bimbingan para masyayikh dan bimbingan para ulama berisi tahdzir terhadap channel-channel tersebut, channel-channel fitnah, channel-channel majhul. Sulit sekali untuk diterima. Yang justru apa? Muncul justru apa? Justru malah dukungan. Allahul musta'an wala haula wala quwata illa billah. Baik, kemudian Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu taala, apabila para ulama telah mentahdzir seorang tokoh dan telah menjelaskan tahdzir tersebut dengan dalil, telah menjelaskan kerusakan manhajnya dan rusaknya sikap-sikapnya, wajib qabulu ma qalu, maka wajib untuk diterima bimbingan tersebut dan tahdzir beliau tersebut. Nah, tahdzir para masyayikh dan para ulama terhadap channel-channel fitnah itu wajib untuk diterima oleh salafiyin. Nah, li'annahu haqqun ma dama mabniyan 'ala ad-dalil wa 'ala al-bayyinati wal burhan fabana bihadha anna hadhihi al-maqulata batilatun wa fasidah. Kenapa wajib diterima? Li'annahu haqq. Karena ucapan para ulama tersebut adalah haqq. Madama mabniyan 'ala ad-dalil, selama benar-benar dibangun di atas ad-dalil, benar-benar dibangun di atas bukti. Nah, maka apa? Wajib diterima. Fabana bihadza, maka dengan demikian telah nampak jelaslah. Barakallahu fikum. Bahwasannya ucapan ini, ucapan bahwasannya kita tidak dipaksa untuk kembali kepada para ulama, adalah ucapan yang batilah, fasidah, adalah ucapan yang batil dan ucapan yang rusak. Nas'alullaha assalamat wal afiyah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semuanya dari berbagai macam bentuk fitnah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semuanya istiqamah sampai kita wafat nanti. Barakallahu fiikum. Taib. Kemudian selesai penjelasan Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu taala dari pertanyaan ketiga. Kemudian nantaqil ila as-su'al ar-rabi'. Kita beralih kepada pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat diajukan kepada Syekh Ubaid rahimahullahu taala yang mana penanya menyatakan idza kana ar-rajulu mastur al-hali wa la yu'rafu anhu syai'un hal yajuzu as-su'alu anhu li ma'rifati halihi aw la yajuzu waffaqakumullah. Wahai Syekh, apabila seseorang itu mastural hal, kondisinya itu belum jelas, mastur, keadaannya itu tertutupi, artinya enggak bisa diketahui dengan jelas kondisinya, kondisi keilmuannya, ya, kiprah dia di dalam dakwah, kiprah dia di dalam talabul ilmi, la yu'raf anhu syai', enggak bisa diketahui ini semuanya darinya, ya, tidak bisa diketahui apapun darinya. Hal yajuzu su'alu anhu, apakah boleh mempertanyakan kondisi tersebut tentang dirinya? Lima arifati halihi awla yajuz, untuk mengetahui keadaan aslinya. Ya, namanya orang mutalabul ilmi itu kan memang harus apa? Harus selektif kan? Sebagaimana nasihat al-imam Muhammad ibn Sirin. Nah, ini yang ada sekarang justru malah apa? Masturul hal. Yang enggak bisa diketahui dengan jelas. Boleh enggak sih kita apa? Kita mencari tahu keadaan orang ini tiba-tiba datang ya berpenampilan seperti orang-orang yang berilmu terus kemudian mengajarkan ilmu tapi enggak ada yang kenal. Boleh enggak kita menanyakan keadaan orang ini? Aula yajuz atau bahkan enggak boleh? Waffaqakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan dan menganugerahkan taufik kepada Anda. Al-jawab, jawaban dari Syekh Ubaid rahimahullahu taala, la syakka annahu fi kulli zamanin wa fi kulli makanin naam yafuddu 'alan nasi min man la yu'raf. Jelas dan tidak diragukan lagi, mesti pada suatu zaman atau di suatu tempat selalu ada umat manusia ini disusupi atau disusupi atau ada orang-orang yang la yu'raf, enggak dikenal seperti ini. Di setiap masa, di setiap zaman. Ya, di setiap tempat. Nah, di mana dakwah itu ada, selalu ada disisipi orang-orang seperti ini. Sehingga jangan kaget. Selalu akan ada. Hadzal ladzi la yu'raf in kana wadi'an sakitan la yuzhir khilafan lil haqqi fa innahu yabqa masturan. Maka orang ini yang la yu'raf in kana wadi'an sakitan. Orang ini apabila kondisinya itu wadi'an, tenang dia, diem, tidak ribut, artinya tidak terus kemudian menampakkan ucapan-ucapan dan statement-statementnya itu khilafan lil haq, menyelisihi al-haq. Maka yang demikian fa'innahu yabqa masturan. Maka yang seperti ini kalau dia diam, ya, enggak berbicara apa? Berbicara nyeleneh, enggak berbicara dengan pembicaraan-pembicaraan yang menyimpang, mengajak kepada akidah yang menyimpang, mengajak kepada barakallahu fikum. Akhlak yang menyimpang, mengajak kepada akidah yang menyimpang, maka yabqa masturan. Maka kondisinya tetap apa? Mastur. Biarkan saja sudah. Enggak perlu apa? Enggak perlu dikejar-kejar dan enggak perlu diketahui. Toh dia diam kan? Toh dia diam dan tidak mengganggu kondusivitas dakwah. Lakinna idza staraba an-nasu min hali hadzal rajuli aw aradu minhu amran min al-umuri falahum an yakhtabiru halah. Tapi kalau ternyata gerak-geriknya menimbulkan kecurigaan, manusia ini atau kaum muslimin curiga sama keadaan orang tersebut. Ya. Atau ingin tahu keadaan dia. Falahum an yakhtabiru halah. Maka kondisi seperti ini apabila dibutuhkan untuk tahu, maka dipersilahkan muslimin untuk mengetahui keadaannya. Baik. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin demikian yang bisa kita bahas. Barakallahu fikum pada pertemuan pertama kita setelah libur agak panjang ini. Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama bermanfaat dan semakin menguatkan kita semuanya di atas as-sunnah dan di atas as-salafiyah. Dan semoga apa yang kita baca bersama dari penjelasan Syekh Ubaid rahimahullahu ta'ala membawa kita untuk semakin takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan semakin khusyuk untuk banyak meminta keistiqomahan rezeki istiqomah kepadanya. Naam, amin Allahumma amin. Demikian bisa kami sampaikan. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, barakallahu fikum wa hafizakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.